Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adamul Furat karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Demikian pula syarahnya Aunal Hadis Shomad li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil bab yang berkaitan dengan Hilaf Al-Jahiliyah, janji setia yang ada di zaman Jahiliyah. Manusia yang hidup di zaman Jahiliyah ketika itu, ketika ingin mewujudkan persaudaraan, saling menguatkan, saling tolong menolong, saling bahu membahu di antara mereka, mereka akan mengadakan al-hilf, adanya sumpah atau janji setia di antara mereka atas suatu perkara yang telah mereka sepakati. Kemudian di sini mualif setelah itu membawakan bab yang berkaitan dengan perkara tersebut, yaitu yang ada di masa keislaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan adanya ganti dari janji-janji setia yang ada di zaman jahiliyah, digantikan dengan bab yang akan dibawakan oleh mualif rahimahullahu taala, yaitu tentang al-ikha, persaudaraan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babul ikha. Bab yang menjelaskan tentang al-ikha, persaudaraan. Mualif rahimahullahu taala di sini membawakan bab ini ingin menjelaskan bahwasannya agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu datang membawa persaudaraan, membawa sesuatu yang membawa di situ, mengandung di dalamnya perdamaian. Badalan litil kal khulufat ta'ahudat fil jahiliyah, membawa sebuah ganti untuk adanya al-khuluf wa ta'ahudat, perjanjian-perjanjian yang ada di zaman jahiliyah, diganti dengan al-ikha, persaudaraan. Jadi tidak ada lagi di dalam agama Islam istilah al-hilf, janji setia. Yang ada adalah al-ikha. Wa huwa akmal ma yakunu fi hadzal bab. Dan ini adalah perkara yang paling sempurna di dalam bab ini, yaitu bab yang berkaitan dengan at-ta'ahudat wal huluf, yang berkaitan dengan saling tolong menolong, saling membantu seseorang dengan yang lainnya. Wal ikha, dan al-ikha'u maknahu at-ta'akhi, maknanya adalah at-ta'akhi, saling bersaudara. Wal muradu bihi baina ahli iman, dan yang dimaksudkan persaudaraan di sini adalah persaudaraan yang khusus yang ada di antara mereka ahli iman, ay kaum mukminin secara khusus, bukan manusia secara umum. Tapi al-ikha yang dimaksudkan di dalam bab ini adalah di antara mereka persaudaraan di antara kaum mukminin. Wa idza wujida hadzal ikha ala wajhi sahih fa inna tawasul wa ta'awun wa ghairi dzalika minal ma'ani at-thayyibah fatujat taban li hadzal ikha. Maka apabila didapati al-ikha, persaudaraan ini sesuai dengan bentuknya yang benar, maka at-tawasul wa ta'awun, adanya saling berhubungan, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, dan makna-makna yang lain yang bagus, itu akan mengikuti di dalam persaudaraan ini. Ikha, persaudaraan ini mengandung makna yang luas, dari saling menguatkan, saling membantu, saling tolong-menolong, itu semuanya masuk di dalam makna al-ikha at-ta'akhi, persaudaraan yang ada di antara kaum mukminin. Fainal ikhwan fil Islam kal jasadil wahid. Karena yang namanya persaudaraan di dalam agama Islam, di dalam agama yang mulia ini, itu seperti satu anggota tubuh. Wal ukhuwah al imaniyah, dan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Ketika seseorang dia sudah masuk ke dalam agama Islam, menjadi seorang mukmin, dan orang yang lain pula dia telah meninggalkan kekufuran kemusyrikannya, masuk di dalam agama Islam, sudah menjadi seorang yang mukmin, maka persaudaraan yang terbangun di atas keimanan tersebut, ini adalah persaudaraan yang lebih besar daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab wal qabiliyah, atau persaudaraan yang dibangun di atas kesukuan. Ini semua berada di atasnya. Al-ukhuwah, al-imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, itu lebih sempurna dan lebih agung dari berbagai macam bentuk persaudaraan. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin." Sesungguhnya al-akhilla, orang-orang yang saling mencintai, yang saling bersaudara, apapun itu bentuk persaudaraan atau cinta yang ada di antara mereka, nanti pada hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ba'dhum li ba'din adu." Sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh, bermusuhan satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang mereka membangun persaudaraan di antara mereka di dunia di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kekal abadi, terus berkelanjutan persaudaraan mereka sampai pada hari kiamat kelak. Adapun persaudaraan yang dibangun karena harta atau karena nasab atau karena kesukuan, itu semua nanti akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Adapun persaudaraan saling tolong menolong, saling membahu, bahu membahu yang dibangun di atas ketakwaan dan keimanan, itulah yang akan berkelanjutan sampai pada hari kiamat kelak. Ini maksud Imam Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini setelah bab Hilf al-Jahiliyah. Di dalam Islam itu ada bentuk persaudaraan yang lebih sempurna yang disebut dengan al-ikha. Qala haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu taala an. Saat ini sampai pada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala, beliau mengatakan, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina ibni Mas'ud waz-Zubair. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala dan antara Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Yang mana Abdullah ibni Mas'ud ini termasuk dari siapa? Kaum Anshar. Termasuk dari kaum Anshar. Dan Zubair bin al-Awwam itu adalah termasuk dari kalangan Muhajirin. Beliau dari suku Quraisy. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW mempersaudarakan di antara keduanya. Di antara kedua sahabat yang mulia tersebut. Dan persaudaraan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW terjadi pada tahun yang pertama dari tahun hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Dan kedua sahabat tersebut termasuk dari 90 orang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW ketika itu di Madinah. Karena pada tahun yang pertama Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau diantara yang beliau lakukan membangun masjid, mendirikan tempat ibadah. Kemudian yang kedua, membangun rumah beliau di sekitar masjid. Dan juga Nabi SAW pada tahun yang pertama mempersaudarakan Naam dengan antara kaum Muhajirin dengan mereka orang-orang Ansar. Dengan orang-orang Ansar. Di antaranya adalah, di antara mereka disebutkan di sini adalah antara Ibnu Mas'ud, beliau seorang Ansari, dipersaudarakan dengan seorang Muhajir yaitu Zubair ibn al-Awwam. dan persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah persaudaraan yang khusus, persaudaraan yang khusus. Mengapa dikatakan khusus? Sebagaimana nanti akan disebutkan, karena ukhuwah, persaudaraan itu ada dua macam, ada yang umum, nam, dan ada yang khusus. Karena sebelumnya mereka sudah bersaudara, sama-sama beriman. Orang muhajirin, mereka kaum mukminin, kaum ansor juga mereka adalah orang-orang mukminin, sudah bersaudara secara otomatis. Dan ini ukhuwah, persaudaraan secara umum. Angkat tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin lebih mempererat persaudaraan mereka, sehingga mereka dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus ketika itu di Madinah pada tahun yang pertama. Demikian pula qala, hadis yang kedua, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana ibnu Uyainah qala haddatsana Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan halafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan baina Quraisyin wal Ansar, antara kaum Quraisy, mereka orang-orang muhajirin, orang-orang Quraisy yang baru saja berpindah, berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Mereka semua kaum muhajirin, orang-orang Quraisy tersebut dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum Ansar yang mereka terdiri dari suku Khazraj dan Aus, fidari, di dalam rumahku. Ketika persaudaraan tersebut, ketika itu terjadi di rumahnya sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala, beliau seorang Ansari, allati bil Madinah, rumah beliau yang ada di kota Madinah. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah jumlah mereka ketika itu 90 orang. 45 orang dari kalangan muhajirin dan separohnya 45 orang dari kalangan Ansor. Sehingga mereka berpasang-pasangan, si fulan dengan si fulan, si alan dengan si alan dari masing-masing sahabat, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka semakin erat persaudaraan mereka. Yang ini disebut dengan persaudaraan yang khusus. Kita baca penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, fihi ma dalilun ala masyru'iyatit ta'akhi bainal itsnaini wal jama'ah. Di dalam kedua hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya untuk mempersaudarakan di antara dua orang atau kelompok atau jamaah. Innal ukhuwah ukhuwatan amah wa ukhuwatun khasah. Dan sesungguhnya persaudaraan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ukhuwah amah, persaudaraan yang umum, dan yang kedua adalah persaudaraan yang khusus. Qala al-ukhuwatul ammatu baina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kama qala Allah azza wa jal innamal mu'minuna ikhwah. Adapun penjelasan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan ukhuwah ammah, persaudaraan yang umum, ini adalah persaudaraan yang ada di antara kaum muslimin baik laki-laki maupun dan perempuan, dan persaudaraan yang ada di antara kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan. Setiap mukmin, setiap muslim, setiap muslimah, setiap mukminah, mereka semua saling bersaudara, saling menguatkan, tolong-menolong di antara mereka semua sebagaimana yang telah Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu bersaudara. Mereka itu saudara satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda ayah mereka, meskipun berbeda bapak apa ibu mereka, meskipun berbeda bahasa mereka atau warna kulit mereka atau negara dan kesukuan mereka, akan tetapi ketika mereka telah masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi bersaudara satu dengan yang lainnya. Qala fa'tabara jami'al mu'minina ikhwatan fid din fil aqidati wa fil manhajil amali. Lidza yajibu ay yuhibba kullu insanin li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wa yakrahu ay yasila asy-syarru ila akhihil mu'min al-muslim kama yakrahu ay yasila asy-syarru ilaihi aw ila dzawihi. Wahada mizanun syar'i tujahidu alaihin nufus hatta taqrabu minal kamal. Maka fa'tabar, maka Allah Subhanahu wa taala menganggap seluruh kaum mukminin, baik laki-laki maupun yang perempuan, itu bersaudara di dalam agama, bersaudara di atas agama yang satu, akidah yang sama, manhaj amali yang sama. Naam, lidza yajibu ayuhib, oleh karena ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, wajib untuk setiap insan, setiap manusia itu, setiap mukmin mencintai. Naam, untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia mencintai kebaikan untuk dirinya, hendaknya dia juga mencintai kebaikan tersebut sampai kepada saudaranya. Demikian pula sebaliknya, hendaknya dia juga membenci, tidak senang, naam, untuk kejelekan itu sampai kepada saudaranya sesama mukmin atau muslim, sebagaimana dia juga benci untuk kejelekan itu sampai kepada dirinya atau keluarganya. Wa hadza mizanun syar'i, dan inilah timbangan syariat, timbangan yang ada di dalam agama Islam, syariat Islam, tujahid alaihin nufus, hendaknya jiwa-jiwa itu tujahid, berusaha, mujahadah, naam, untuk menegakkan itu semua sampai kepada al-kamal, sampai kepada kesempurnaan ai di dalam persaudaraan. Qala wal kamalu fihi la yastata'u illa liman syaa Allahu min khalqihi, karrusuli wal anbiya. Dan tentunya kesempurnaan fihi di dalam persaudaraan itu tidak akan bisa dicapai kecuali bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya, seperti mereka para nabi dan rasul. Ai kaunul mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi walau lam ya'rifhu walau lam yattasil bihi nasabu walakinnahu yuhibbu an yasila ilaihil khair kama yuhibbu an yasila al khairu ila nafsihi. Ai keberadaan seorang mukmin, dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, meskipun dia tidak mengenalnya, dia tidak tahu siapa seorang mukmin ini, siapa namanya, siapa nama orang tuanya, dari mana asalnya, tapi dia tahu ini adalah seorang yang mukmin, seorang yang muslim, dia hendaknya mencintai kebaikan untuk saudaranya tadi, sesama mukmin. Walau lam yattasil bihi nasabuh, meskipun tidak bersambung dengannya nasabnya, tidak ada hubungan kekerabatan sedikit pun, dia berasal dari misalnya negeri yang jauh atau daerah yang jauh, dia bertemu dengannya, maka dia adalah saudaranya. Naam, hendaknya dia mencintai kebaikan itu sampai kepadanya, sebagaimana dia juga mencintai untuk kebaikan itu sampai kepada dirinya sendiri. Wa yakrahu an yasila ilaihi syarru kama yakrahu an yasila syarru ila nafsih, amrun wajib bujahidun nafs alal qiyami bihi. Dan juga hendaknya dia membenci untuk kejelekan itu sampai kepada saudaranya sesama mukmin, sebagaimana dia membenci kejelekan itu akan mengenai dirinya. Ini adalah amrun wajib, perkara yang wajib, yang hendaknya setiap jiwa itu tujahid, berusaha mujahadatun nafs untuk menegakkan perkara tersebut. Qala fa hasbunallahu wa ni'mal wakili ala anfusina. Maka cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala, naam, wa ni'mal wakil, dan beliau adalah sebaik-baik pelindung bagi kita semua. Hadhihi darajatun azimah, untuk melakukan, mewujudkan ukhuwah imaniyah, mewujudkan persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, saling mencintai satu dengan yang lainnya, mencintai kebaikan, menginginkan perkara-perkara yang baik untuk diri kita masing-masing dan juga kepada saudara-saudara kita sesama mukmin. Karena ini adalah derajatun azimah, adalah derajat yang sangat agung. Wa mizanu adlin yazinul insanu bihi nafsah wa yanzuru fi halihi sabahan wa masa'a. Ini adalah timbangan keadilan yang hendaknya seseorang itu menimbang dengan timbangan tersebut kepada dirinya masing-masing. Dan hendaknya juga dia melihat kepada keadaannya di waktu pagi maupun di waktu sore hari. Hal yuhibbu li akhihi li ikhwanihi al-mu'minin kama yuhibbu li nafsihi wa yakrahu an tusibahum al-masa'ib kama yakrahu an tusiba nafsah. Dia hendaknya melihat keadaan dirinya, bagaimana dia mewujudkan ukhuwah imaniyah tersebut di antara saudara-saudaranya sesama kaum mukminin. Apakah dia telah mencintai untuk saudara-saudaranya kaum mukminin sebagaimana yang telah dia cintai untuk dirinya sendiri? Apakah juga dia telah membenci kebaikan atau kejelekan, musibah itu menimpa kepada kaum mukminin sebagaimana dia benci juga kejelekan atau musibah tersebut menimpa kepada dirinya sendiri? Masing-masing introspeksi diri, menanyakan kepada dirinya, mengoreksi keadaan dirinya, apakah dia telah mewujudkan ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Qala hadza amrun khatir wa 'azimun jiddan. Dan ini sungguhnya adalah perkara yang sangat berbahaya atau sangat mengkhawatirkan dan perkara yang sangat agung. Yahtaju minan jami'il mu'minina wal mu'minat ila jihadin nafs hatta taqraba min hadzal wasf wa hatta tahaqqaqa hadzal mizan asy-syar'i al-'adzim fi ma'nal ukhuwah al-imaniyah al-'ammah. Yahtaj ay dibutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Min jami'il mu'minina wal mu'minat, dibutuhkan oleh setiap kaum mukminin, baik laki-laki maupun dan perempuan, untuk jihadun linnafs, mengalahkan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya untuk mewujudkan ukhuwah imaniyah tadi, hatta taqraba min hadzal wasf, sehingga dia bisa mendekatkan perwujudan keimanan ukhuwah imaniyah tadi sebagaimana bentuk sifatnya yang telah dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala tersebut. Dia benci kejelekan menimpa dirinya, sehingga dia juga harus membenci kejelekan tersebut jangan sampai menimpa saudaranya. Dia ingin mendapatkan kebaikan, dia berusaha, berupaya bagaimana dirinya bisa menjadi orang yang lebih baik, sehingga dia juga harus mengupayakan hal tersebut juga kepada saudaranya. Naam, dengan mempererat ukhuwah imaniyah tentunya yang dibangun di atas ilmu. Wa hatta tahaqqaqa hadzal mizan, dan hendaknya dia juga berusaha jihadun nafs untuk mengalahkan dirinya supaya timbangan syar'i, timbangan syariat ini, timbangan yang agung ini tahaqqaq, bisa terwujud fi ma'nal ukhuwah imaniyah al-ammah, pada makna persaudaraan keimanan yang umum, yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis keimanan, jenis persaudaraan yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Sehingga ketika setiap hamba, setiap manusia yang dia sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, mereka otomatis menjadi saling bersaudara. Tidak butuh di sana adanya naam janji setia, tidak ada di sana butuh kepada sumpah setia yang harus diikrarkan, yang harus diucapkan. Otomatis mereka ketika sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah masuk ke dalam naam agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis mereka sudah bersaudara satu dengan yang lainnya. Sehingga dari tuntutannya adalah mereka saling menguatkan, sehingga mereka harus saling tolong menolong, karena hakikatnya kaum mukminin secara umum itu adalah kal jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Ketika bagian anggota tubuh merasakan sakit, yang lain juga akan merasakan sakit tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jenis ukhuwah khashah, ukhuwah yang kedua, yaitu ukhuwah yang khusus, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan habis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.